sang bari antek sago di cari letong yang sampai ke segala bucu bumi besar harapan sama kota yang cindo ini bersih aman eli terus berbudaya tinggi bersih jangan cuman kena teropi adipura aman tu benar-benar memang aman yang religius kalau eca-eca ya dah usahlah wacana baru bukan sekedar slogan pemesan kalau sudah kota tua ni aman wong-wongnya waras sejahtera baik galau rasa curian meski berbeda keyakinan Palembang bagi dengan bangga kita nyebutnya langkah suka dicari bari-bari-bari kuno antik bernilai budaya yang tinggi bari-bari-bari kota Palembang yang dibalas sungai musik ini bari-bari-bari lonceng bari rumah bari skalo yang bari bari-bari-bari barang bari memang langkah suka dicari bari-bari-bari kuno antik bernilai budaya yang Palembang yang dibalas sungai musik ini. Payu tonari kami sambil nyanyi. Langkah kanan kiri joget melayu kita nari. Antik saro dicari ngetopnya sampai ke segala bucu bumi besar harapan sama kota yang cindo ini bersih aman religius berbudaya tinggi bersih jangan cuman kena teropi adipura taman tu benar-benar memang aman niang religius kalau eca-eca yoda usahlah wacana baru bukan sekedar slogan pemesan kalau sudah kota tua ni aman wong-wong nawara sejahtera baik-baik kalau dah tak secubian meski berbeda keyakinan Palembang bagi dengan bangga kita nyebutnya.